di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hendaklah engkau perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat, dan hendaklah bersabar di dalam menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Al-hadith. Setiap diri kalian adalah penggembala yang membimbing, mengarahkan, memimpin, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, atas apa yang dibimbingnya. Seorang pemimpin, dia adalah penggembala yang mengatur, membimbing, mengarahkan, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan dengan kepemimpinannya. Demikian juga seorang suami, dia adalah penggembala yang memberikan bimbingan, arahan, pendidikan terhadap keluarganya, dan kelak akan dimintai tanggung jawab atas semua itu. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyati. Demikian juga seorang pembantu, dia adalah penggembala yang bertanggung jawab atas harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala yang memberikan bimbingan, arahan, dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita dapatkan kesimpulan bahwasannya setiap orang yang diserahi amanah, maka dia wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan kepada dirinya. Seorang ayah atau seorang suami, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dia memimpin istrinya, dia memimpin anak-anaknya, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Diarahkan kemana istri dan anak-anaknya? Sudahkah istri dan anak-anaknya dibimbing ke arah yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah anak dan istrinya diberi nafkah dari jalan yang halal? Apakah anak dan istrinya dididik oleh dirinya sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mematuhi setiap perintah dan menjauhi setiap larangan, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mencegah dari segenap larangan yang memang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan anak, apakah hak anak itu diberikan ataukah tidak. Maka di antara hak anak mendapatkan pendidikan sehingga kemudian dia bisa menunaikan ibadah, memiliki akidah yang benar, memiliki cara berpikir yang benar, memiliki kepribadian yang tumbuh sehat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, disebutkan muru abnaakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis dari Abdullah bin Ammar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan oleh kalian terhadap anak-anak kalian untuk menegakkan sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun jika memang belum mau untuk menunaikan sholat. Pisahkanlah tempat tidur mereka di usia tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr juga radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika ia menyia-nyiakan pemeliharaan, penjagaan. Dalam hal ini ia menyia-nyiakan amanah yang telah disandangkan kepadanya di dalam mendidik, menafkahi anak-anaknya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan tuntunan kepada kita untuk mendidik anak-anak agar pada usia 7 tahun dia sudah dilatih menunaikan kewajiban sholat. Dan diperkenankan untuk memukul anak ketika ia pada usia 10 tahun tapi kemudian dia belum menunaikan sholat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwasannya pukulan yang dikenakan kepada anak yaitu pukulan yang tidak mencederai. Darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak sampai menimbulkan trauma kepada anak-anak. Sehingga di dalam memberikan hukuman pun seseorang tetap dibimbing di dalam agama ini untuk tidak memberikan hukuman kepada anak-anak secara semena-mena, tidak memberikan sanksi, uqubah kepada seorang anak dengan disertai kezaliman-kezaliman. Janganlah hukuman kepada anak, tapi justru janganlah memberikan hukuman kepada anak, tetapi justru hakikatnya itu bukan hukuman, tetapi sikap zalim kepada anak. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika seseorang memberikan hukuman yang hukuman itu justru tidak memberikan dampak, tidak memberikan athar bagi pendidikan anak itu sendiri. Tujuan memberikan hukuman adalah agar anak itu jera, tidak melakukan lagi kesalahan, dan kemudian dia kembali ke jalan yang benar. Tujuan hukuman adalah bagaimana agar anak tersebut bisa menetapi aturan-aturan yang ada, sehingga dengan demikian seorang pendidik benar-benar mempertimbangkan ketika ia memberikan hukuman. Ada sebuah kasus di sebuah lembaga pendidikan yang jelas terjadinya tidak di Ambon. Ya. Sebab kalau saya ceritakan yang di Ambon, saya tidak bisa pulang nanti. Sebuah lembaga pendidikan menetapkan bahwasannya hari libur para santri ditetapkan, dibatasi sampai tanggal tertentu. Ketika tiba waktunya hari libur itu selesai, para santri pun masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Ternyata dari tanggal yang ditetapkan tersebut, ada santri yang terlambat masuk. Kenapa santri ini terlambat? Karena dia sebenarnya malas, tidak senang, tidak senang dengan tempat belajarnya dia. Nah, karena ketidaksenangannya dengan berbagai faktor yang melatar belakangi ketidaksenangan tersebut, santri tersebut akhirnya masuk melebihi tanggal yang ditentukan. Mengetahui keadaan santri yang demikian, maka pengurusnya menjatuhkan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya diberi hukuman dipulangkan selama 2 pekan. Anak ini memang malas. Sanksinya diberi libur 2 pekan. Asik tidak? Asik kan? Sanksi ini justru tidak menjadikan dia jera dan tidak menyadari tentang kesalahannya. Sanksi ini justru memberi kesempatan kepada dia untuk memperlama rasa malasnya. Maka seorang pendidik hendaknya memahami benar ketika ia menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman, itu hendaknya difikirkan dengan matang. Menjatuhkan hukuman bukan ketika dirinya dalam keadaan emosi. Karena hukuman yang dijatuhkan dalam keadaan emosi tentu bukan didasarkan atas pertimbangan akal yang jernih, bukan atas pertimbangan pikiran yang sehat. Karena hukuman yang disertai dengan emosi itu lebih cenderung untuk mengikuti apa yang sesaat itu pikiran itu berfungsi. Artinya hukuman itu diliputi dengan amarah. Maka seorang pendidik yang seperti ini tidak pantas untuk menjatuhkan hukuman. Apalagi kalau ternyata hukuman itu belum disertai dengan check and recheck. Bertanya langsung kepada anaknya. Seorang anak yang masuk terlambat ke ruang kelas atau datang ke tempat belajar, bagi kita, seorang anak sudah mau datang walaupun terlambat, masya Allah, hendaknya kita sambut dengan gembira. ada orang yang mau datang ke majelis ilmu, harusnya disambut dengan gembira. Kecuali kalau di majelis ilmu itu dia membuat kacau, itu lain masalah. Tetapi kalau anak tersebut selama ini dikenal baik di majelis ilmu pun, dia menerapkan adab, kemudian satu dan lain hal saat itu kemudian dia terlambat, maka seharusnya kita sebagai pendidik memberi kesempatan dia untuk duduk di majelis ilmunya. Dan setelah itu, setelah selesai majelis ilmu, maka dipanggil anak tersebut. Ditanya, kenapa tadi kamu terlambat? Tentu dia memiliki alasan. Alasan itulah yang jadi pertimbangan kita. Patutkah dia diberi hukuman, ataukah dia termasuk tergolong orang yang ma'zur, yang memang patut untuk dimaafkan. Pertimbangan yang seperti ini harus ada pada diri seorang pendidik. Sehingga dengan demikian, ketika ada anak yang seperti ini, kalau alasannya memang tepat, alasannya tepat dan bisa dimaafkan, maka maafkan. Dengan satu pesan, tolong lain kali jangan diulangi. Selesai masalah. Tapi kalau kemudian ternyata ketika anak ini menyebutkan alasannya, dan memang alasan itu sehingga menyebabkan, dengan alasan itu menyebabkan anak ini patut untuk diberi hukuman, maka beri hukuman yang sekiranya hukuman itu mendidik dia. Dan hukuman tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan usia dia. Jangan anak usia 5 tahun diberi hukuman suruh misalnya mencuci 5 toilet. Ya, ini kan sudah melebihi batas. Hendaknya memberikan hukuman itu disesuaikan. Dan hukuman itu pun memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Hukuman itu bernilai pendidikan. Karena lembaga yang dikelola adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga militer, bukan lembaga bela diri, bukan sasana tinju, bukan yang lainnya. Tapi ini lembaga pendidikan. Hukuman yang diberikan pun mengandung pendidikan, mengandung unsur-unsur pendidikan. Sekarang hukumanmu, kamu berdiri di tengah lapangan, dijemur. Apa manfaatnya? Ia sudah dipermalukan di depan anak-anaknya, di hadapan teman-temannya. Dan apa manfaat bagi dia berdiri di tengah lapangan, dijemur? Satu sisi dia sudah meninggalkan majelis ilmu, sehingga dia tidak mendapatkan faedah, yang justru faedah itu bisa jadi akan menjadikan dirinya bertambah baik. Tapi karena hukuman jemuran, sehingga hari itu dia tidak mendapatkan faedah ilmu. Dihukum berdiri di depan hadapan, di hadapan teman-temannya, berdiri dengan satu kaki. Kira-kira ada manfaatnya? Banyak orang-orang yang, atau anak-anak yang kemudian tidak bisa menerima hukuman itu, merasa malu. Akibatnya kemudian dia enggan untuk belajar, karena sudah dipermalukan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Permudah oleh kalian untuk orang-orang yang ingin belajar agama, permudah. Dan jangan kalian persulit. Gembirakan, senangkan bagi orang-orang yang akan belajar agama. Dan jangan menjadikan dirimu penyebab menjadi orang yang kemudian orang itu lari dari belajar agama. Kenapa dia lari dari belajar agama? Ya karena dipermalukan di hadapan teman-temannya. Jangan sampai hukuman itu justru menyelipkan dendam di hati seorang anak didik. Ini kejadian. Kejadian. Seorang anak didik menyelipkan dendam lantaran dihukum. Hukumannya yang memang tidak proporsional. Sampai anak ini ditanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu nanti jadi ustaz? Saya akan begini-begini, membalas dendamnya. Nas'alullah as-salamahu al-afiyah. Maka, kalau memang seorang anak itu masih bisa dinasehati, nasehatilah dia. Sebuah lembaga pendidikan semestinya yang dikedepankan adalah kekuatan ilmu, bukan ilmu kekuatan. Faham? Yang dikedepankan hendaknya kekuatan ilmu, bukan ilmu kekuatan. Yang dikedepankan kekuatan ilmu artinya nasihat, irsyad, bimbingan. Anak melanggar satu kali dinasehati, melanggar dua kali dinasehati juga, melanggar tiga kali dinasehati juga, melanggar keempatnya dipanggil orang tuanya, dinasehati. Kemudian dibuat perjanjian, kalau sampai melanggar lagi, kamu pilih hukumannya apa? Selain itu tentunya digali. Masalahnya apa? Kenapa sampai dia kok melanggar terus? Mesti ada masalahnya. Masalah itu yang harus ditemukan. Di antara sebab masalahnya, di antaranya harus ditemukan. Diajak orang tuanya untuk bisa memperbaiki. Kalau memang tidak bisa, ya sudah. Tawakal ala Allah, dikembalikan kepada orang tuanya, biar orang tuanya yang mendidik. Kalau sekiranya lembaga pendidikan itu tidak mampu untuk menangani keadaan anak tersebut. Berbeda manakala lembaga pendidikan itu lebih mengedepankan ilmu kekuatan. Anak baru melanggar, langsung ditempeleng. Belum diberi peringatan, belum diberi nasihat, belum dimintai keterangan kenapa dia sampai melanggar. Langsung rotan yang berbicara. Ini namanya sesuatu yang semestinya kita adil di dalam menerapkan hukuman. Maka Kaitan dalam hukuman ini adalah karena hukuman ini termasuk di dalam pendidikan kepada anak. Semaksimal mungkin kita upayakan agar kita menghindari upaya-upaya, pola-pola kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang pendidik. Kenapa demikian? Karena yang namanya mendidik, yang dikedepankan adalah sikap lemah lembut, sikap penuh rahmah yang dikedepankan di dalam dunia pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran 159. Dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, lafadhu min haulik, maka niscaya mereka akan menyingkir, menjauh dari dirimu. Karena pola-pola kekerasan yang dilakukan, maka otomatis seseorang akan menjauh. Tidak ada sikap rahmah, tidak ada sikap lemah lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyukai yang demikian ini. Dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap keluarganya, terhadap pembantunya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Kata Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun. Tidak pernah memukul kepada istrinya. Tidak pernah memukul kepada pembantunya. Kecuali saat jihad di jalan Allah. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedemikian mulia, tidak pernah tangannya diayunkan untuk memukul kecuali saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan, fil amri kulli, di dalam setiap perkara, termasuk diantaranya adalah dalam masalah pendidikan anak. kedepankan sikap-sikap rahmah, sikap-sikap arif walin, lemah lembut, kedepankan itu. Janganlah kejengkelan yang ada pada diri kita ditumpahkan semua kepada anak didik, sesuatu yang tidak adil. Kalau kita sebagai pendidik punya masalah di rumah, jangan dilemparkan masalah itu di depan anak-anak. Hendaklah seorang pendidik memiliki sikap sabar. Jangan kemudian semena-mena memberikan hukuman kepada anak didiknya, yang hukuman itu tentu saja bisa diperbuat kalau memang disertai sikap adil. Kalau memang tidak mampu untuk mendidik, kembalikan saja kepada orang tuanya. Tidak perlu kemudian sampai dicambuk. Tidak perlu kemudian sampai dipukul. Apalagi pemukulan itu di hadapan teman-temannya. Maka kita sebagai pendidik harus hati-hati. Apalagi hidup di negara kita. Ketika kita memukul seorang anak, kemudian ada bekas pukulan, trauma di tubuhnya. Kalau orang tuanya tidak bisa menerima, orang tuanya mengadu ke pihak kepolisian atau mengadu ke Komnas HAM anak-anak, kemudian pihak aparat atau Komnas HAM memvisum bekas bekas pukulannya itu, dan visum itu dijadikan sebagai alat bukti, maka seorang pendidik akan berurusan dengan aparat keamanan. Di negara kita anak-anak dilindungi. Pemerintah melindungi anak-anak. Tidak boleh dikerasi. Ini kita sebagai pendidik harus mengerti rambu-rambu aturan ini. Apalagi kalau anak didik ini karena dikerasi sampai trauma. Trauma itu sampai dia mengingat terus masa-masa dia diperlakukan secara kejam dan sadis. Ini penyembuhannya akan lebih lama lagi. Ya, kalau anaknya berjiwa sifatnya terbuka, bisa bercerita kepada orang lain, mungkin proses penyembuhannya akan bisa lebih dipercepat. Tapi kalau anaknya terus menyimpan traumanya itu, tidak mau bercerita, tidak mau mengungkapkan, ini akan lebih sulit lagi proses penyembuhannya. Harus dibuka sedikit demi sedikit. Untuk proses penyembuhannya dibuka sedikit demi sedikit. Dulu saya diperlakukan begini. Dibuka, cerita kepada orang lain. Nanti besok cerita lagi, saya dulu pernah dibuka, perlakukan begini. Saya dulu pernah begini, terus cerita. Sehingga beban mental dia terasa ringan. Dan proses-proses meringankan beban itu, ba'dallah, seraya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan, maka dengan ikhtiar itu mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan trauma yang sifatnya psikis itu tadi. Jadi jangan dikira kalau memberikan hukuman itu tidak berpengaruh terhadap kejiwaan anak. Ini yang kita khawatirkan. Maka proses mendidik anak ini adalah proses yang perlu mendapat perhatian kita semuanya. Terkhusus dalam masalah bab memberikan sanksi ataupun hukuman. Maka kita diperintahkan di dalam agama ini untuk senantiasa mengedepankan kelemah lembutan. Kalau kita membiasakan pola-pola kekerasan, sebenarnya kita sedang menanamkan kepada anak didik kita pola-pola kekerasan pula. Kalau sedikit anak didik kemudian langsung pukul, sebenarnya kita sedang memberi pelajaran kepada dia bagaimana bersikap keras dan kasar itu. Apakah kita mau anak-anak kita memiliki jiwa keras, jiwa kasar, senang dengan pola-pola kekerasan? Maka berhati-hatilah kita sebagai pendidik, karena anak itu menyerap apa yang kita perbuat. Seorang anak kecil saja 4-5 tahun, kalau sering melihat ayah ibunya bertengkar, apalagi sampai pukul-pukulan, itu ditiru oleh anak kecil. Tapi tentunya ditiru, tidak kemudian dia mukul ayahnya atau ibunya, dia akan mukul adiknya, atau dia akan mukul teman-temannya. Kok bisa dia mukul teman-temannya? Iya, karena dicontohi, diberi contoh oleh orang yang di rumah. Ketika seorang ayah memukul anak, salah satu anaknya, kemudian yang lain, anak-anak yang lain melihat, itu sudah merupakan bentuk pendidikan yang tidak baik. Karena secara langsung atau tidak langsung telah memberikan contoh kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu akan diingat oleh seorang anak. Dulu, ayah saya membenturkan kepala saya ke tembok, itu akan diingat. Dan pola kekerasan itu akan meresap, tertanam dalam jiwa anak. Dan kalau kita tidak meluruskan, oleh anak akan dianggap itu sebagai bentuk pendidikan. Oleh karena itu, ketika kita salah, panggil anak yang tadi kita pukul, sampaikan permohonan maaf. Maaf, Abi tadi emosi, Abi tadi marah, tidak bisa mengendalikan diri. Tunjukkan di hadapan anak-anak yang lain kalau kita ini salah. Minta maaf kepada anak kita. Dan itu adalah pendidikan terbaik, sehingga anak-anak kita yang lain mengetahui, oh begitu caranya kalau orang bersalah, oh sikap itu seperti itu yang harus dilakukan ketika seseorang bersalah. Berani, kesatria, mengakui kesalahannya dan secara jujur minta maaf, itu adalah pendidikan yang sangat baik. Ketika kita meminta maaf kepada anak kita, persaksikan juga oleh anak-anaknya yang lain yang tadi menyaksikan pola kekerasan itu, sehingga dengan demikian anak-anak yang lain mengetahui bahwasannya kekerasan itu tidak dibenarkan. Maka penting untuk mengedepankan arif wali di dalam pendidikan anak-anak kita. Sulit loh menjadikan kita ini lapang terus kemudian bisa minta maaf itu. Apalagi kita ayahnya gengsi di depan anak-anak minta maaf. Wah, ini mulai kibirnya, mulai sombongnya muncul. Gengsi dong, saya minta maaf. Wah, ini bahaya. Maka keadaan yang demikian ini, model-model pendidikan yang senantiasa diwarnai dengan kekerasan-kekerasan, pola-pola kekerasan, harus diluruskan, harus diperbaiki, sehingga kemudian kita melahirkan anak didik yang benar-benar lahir dari lembaga-lembaga pendidikan yang penuh rahmah, sehingga membentuk kepribadian mereka, kepribadian yang penyabar, yang penuh rahmah. Karena anak-anak kita yang kita didik, esok lusa mereka adalah menjadi kader-kader duat yang akan menggantikan kita semua di dalam dakwah ini. Oleh karena itu didik untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah. Lah apa jadinya kalau seorang dai baru ada masalah sedikit kemudian marah-marah. Marah-marahnya di depan majelis lagi. Wah, banyak orang yang akan tersinggung. Banyak orang yang akan sakit hati. Kemudian apakah lantas orang ini bisa menerima dakwahnya? Apakah kemudian orang ini bisa untuk senang duduk di hadapan majelisnya? Wa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat jelek seperti itu. Berbeda dengan kepribadian seorang da'i yang penuh rahmah, penuh kelemah lembutan, penyabar, mengayomi. Maka yang demikian ini tentu akan lebih bisa diterima oleh masyarakat, oleh umat, oleh siapapun. Dan lembaga pendidikan inilah yang membentuk anak-anak kita untuk bisa memiliki sifat-sifat atau kepribadian-kepribadian yang unggul ini tadi. Maka pemerintah kan sekarang mencanangkan pendidikan karakter, kan begitu? Pendidikan karakter. Yang sebenarnya pendidikan karakter ini apabila dijalankan oleh ma'ahid, pondok-pondok pesantren salafiyin di Indonesia ini sudah dari dulu. Ketika seseorang mengajarkan agama, sebenarnya dia sedang membentuk karakter seseorang. Ketika kita mengajarkan harusnya bersikap lemah lembut, bersikap penuh rahmah, ini membentuk karakter, sedang membentuk karakter. Maka pendidikan yang demikian, pendidikan karakter sebenarnya adalah pendidikan yang sejak dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanamkan kepada para sahabat. Sehingga para sahabat memiliki karakter penyabar, memiliki karakter penuh rahmah, memiliki karakter bersungguh-sungguh, memiliki karakter cemburu. Manakala kedurhakaan, kemaksiatan itu ada di hadapannya, girohnya terbangkitkan, kecemburuan terhadap agama terbangkitkan. Memiliki karakter untuk zuhud, memiliki karakter untuk wara', memiliki karakter untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat atau yang haram untuk dijauhi. Itu semua adalah karakter. Memiliki karakter rasa malu apabila berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah semua karakter. Yang karakter-karakter ini harus tertanam pada diri anak didik kita. Inilah pendidikan adab. Salafus Saleh diantaranya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Mempelajari adab tidak kurang dari 20 tahun. Belajar adab, menerapkan adab di dalam kehidupan sehari-hari, mempelajarinya sampai tidak kurang 20 tahun. Demikian juga ada seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, tidak menulis hadis selama 12 tahun yang ia pelajari. Ketika belajar di hadapan Imam Ahmad adalah mempelajari akhlak dari Imam Ahmad, bagaimana adab Imam Ahmad, akhlak terhadap tetangga, bagaimana ia pelajari akhlak terhadap murid-muridnya dan akhlak yang lainnya, akhlak terhadap penguasa. 12 tahun tidak menulis hadis, hanya mempelajari bagaimana akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Dan masih banyak dari salafuna saleh yang benar-benar menekankan pendidikan tentang adab ini. Sebab pendidikan itu tidak sebatas seorang anak hafal Al-Quran, hafal sekian ratus hadis, tapi di dalam penerapannya tidak ada. Memang bagus seorang anak sudah hafal Quran, seorang anak hafal sekian ratus hadis, bagus. Tetapi kita harus perdalam lagi pendidikan itu, sehingga anak ini memiliki adab, memiliki akhlak, yang adab dan akhlak itu dia terapkan, diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari anak. Bagaimana kita mengeceknya? Bagaimana kita kemudian menelitinya bahwasanya anak ini sudah memiliki adab akhlak yang baik? Maka perhatikan ketika dia pulang liburan, ketika dia di rumah. Kalau di rumah itu kemudian dia, ibunya sedang mencuci piring, dia menghampiri, "Umi, biar saya saja yang mencuci piring." Nah, berarti penerapan pendidikan akhlak mulai tertanam pada dia. Ketika ia sedang di rumah, azan berkumandang, dia bersegera ambil air wudu, menyiapkan pakaian untuk sholat. Kemudian dia mencari parfum. Parfum dia temukan, oh ternyata ini parfum abahnya. Kemudian dia katakan, "Abah, saya minta parfumnya boleh?" "Oh silakan." Itu berarti adab sudah tertanam pada dia. Dia meminta izin untuk menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Adab tertanam. Walaupun parfum itu milik ayahnya, dan ayahnya ya, kalaupun dipakai tidak akan marah mungkin, tapi dia punya adab. Dia izin dipakainya parfum itu. Kemudian dia menemui ibunya, "Ibu, Umi, saya izin dulu mau ke masjid." Izinnya dia kepada ibunya, kepada uminya, ini adalah adab. Berarti adab telah tertanam pada dia. Kemudian dia berangkat ke masjid. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang-orang, dia mengucapkan "Assalamualaikum." Adab telah tertanam lagi pada dirinya. Akhlak telah tertanam lagi. Dia sholat kembali, masuk ke rumah, "Assalamualaikum." Dan seterusnya. Itu bisa kita lihat. Kalau anak kita sudah seperti itu, dia sudah hafal Quran, dia sudah hafal sekian ratus hadis, dan sekesehariannya seperti tadi yang digambarkan, pendidikan berhasil. Tapi kalau kemudian ini sudah hafal 30 juz Al-Quran, tapi kemudian azan berkumandang, ya santai saja. Bahkan malam mencuri-curi, bisa ke warnet atau tidak. Nah ini, hafalannya hanya baru taraf kognitif, hanya baru taraf di memori otaknya saja, belum meresap ke dalam hati, belum memberikan athar, pengaruh kepada kepribadian, kepada jiwanya. Hatinya belum tersibgoh, tercelup. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata diukur dari berhasilnya seorang anak menyelesaikan sekian banyak hafalan. Belum tentu. Bisa jadi seorang anak mungkin hafalannya sedikit, tapi adabnya masya Allah. Orang pun menjadi segan karena adabnya. Di hadapan orang tua dia begitu tawadu, dia begitu merendahkan hatinya, begitu hormat kepada orang tua. Walaupun mungkin hafalannya sedikit. Kalau masalah hafalan, fadlu minallah. Kadang-kadang seseorang mungkin dikaruniai kesulitan menghafal. Ya siapa sih yang ingin hafalannya sedikit? Tapi karena Allah memberikan kapasitas otaknya seperti itu, apakah kemudian kita lantas menyalahkan anak? Kan tidak. Tetapi ketika seorang anak menunjukkan adab akhlak yang baik, maka inilah sebenarnya arah tujuan pendidikan kita, sehingga anak itu benar-benar dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak itu merasa takut kalau berbuat salah. Maka mungkin saja seorang anak tahun-tahun lalu dia pernah mengambil uang orang tuanya. Ketika kesadaran itu bangkit, ternyata itu perbuatan salah. Kemudian dia berbicara kepada orang tuanya, "Umi, saya dulu mengambil uang. Uang Umi saya mencuri dulu. Saya minta maaf. Saya punya tabungan, saya akan ganti uang itu." Kalau ada seorang anak yang seperti ini, apakah lantas kemudian kita, kamu mencuri, saya hukum kamu? Kan tidak. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah mau bertanggung jawab untuk mengganti, dan dia sudah bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Maka sikap rahmah yang kita kedepankan, bukan sikap bengis. Wah, ini anak pencuri nih, hukum. Tidak kan? Tidak demikian. Mungkin kita akan mengatakan, ya sudahlah nak, yang dulu jangan diulangi lagi. Umi senang kamu sudah jujur seperti ini. Susah cari orang jujur sekarang ini. Mencari orang jujur susah. Terus jaga dirimu untuk selalu bersikap jujur. Ini namanya pendidikan. Pendidikan yang seperti ini, sehingga nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama mencelup orang, mencelup anak tersebut, mewarnai anak tersebut, sehingga kepribadiannya menjadi kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran was sunnah, yang selaras dengan pemahaman salafus saleh. Ini wujud dari pendidikan yang baik, tercermin dari perilaku anak di dalam keseharian. Jangan dikira kalau anak mau pergi kemudian izin kepada orang tua, salaman, cium tangan, itu bukan merupakan proses dari pendidikan. Itu pendidikan. Makanya pendidikan itu salah satu di antara yang menyebabkan keberhasilan pendidikan itu adalah bagaimana kita memberi contoh. Orang tua memberikan contoh. memberikan contoh kepada anak-anaknya. Inilah pendidikan yang kita inginkan. Maka ikhwafiddin azakumullah, kita prihatin dengan pendidikan-pendidikan yang tidak mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama kita. Pendidikan-pendidikan sekarang banyak sekali hal-hal yang kalau kita teliti lebih mendalam akan mengantarkan kepada arah pemahaman yang tidak benar. Pendidikan yang sekarang banyak diterapkan menjadikan anak didik untuk lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya materialistis. Segala sesuatu dinilai dari materi. Pendidikan sekarang lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis, materialis. Pragmatis, materialis. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya orang tua, kamu mau melanjutkan kemana? Oh, ke sini saja, ke lembaga pendidikan ini. Jangan, lebih bagus ke SMK. Kalau SMK nanti kamu punya keterampilan, terus setelah itu kerja. Nah, kalau pendidikan arahnya ke sana, ini berarti mengarahkan anak didik untuk menjadi robot-robot industri. Cuma jadi pekerja. Ya memang bekerja itu boleh-boleh saja. Tetapi penanaman akhlak, penanaman adab, penanaman tauhid, penanaman akidah, manhaj, penanaman agama, itu akhirnya bukan menjadi fondasi dari pendidikan itu. Tetapi pendidikan agama hanya menjadi suplemen, pelengkap saja. Betul kan? Pendidikan agama sekarang berapa jam di sekolah? 2 jam. 2 jam sepekan. Iya, 2 jam sepekan. 1 bulan? Hah? 1 pekan berapa? 2 jam. 1 bulan? 8 jam. Sementara anak-anak kita diserang dengan budaya-budaya kafir berapa jam? Hah? Dari mulai media massanya. Dari mulai alat-alat teknologi yang lainnya. Dari mulai konsumerismenya, senang belanja, kunjungannya hanya ke mall, mall and mall. Asupan materi agama yang sedemikian minim, sementara serbuan budaya yang di luar Islam sedemikian dahsyat. Anak tidak memiliki bekal yang cukup untuk menangkal. Sepekan 2 jam. 1 bulan 8 jam. Dikurangi gurunya kalau rapat. Dikurangi gurunya kalau ada kepentingan atau sakit. Dikurangi gurunya masuk terlambat terlambat 1/4 jam. Habis. Ini permasalahan. Sehingga arah pendidikan lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya pragmatis materialis itu tadi. Sudah kamu sekolah ke sini saja, nanti dari sini kamu bisa langsung bekerja. Pragmatis, simple, sederhana. Sekolah tujuannya kerja. Dididik tujuannya kerja. Sehingga dengan cara berpikir seperti itu, ketika kita punya anak, kita didikkan ke pesantren, ke pondok pesantren, simbahnya akan mengatakan, cucuku disekolahkan di mana? Di pesantren, Mbah. Pesantren, mau jadi apa nanti? Nah, sudah mulai tidak connect. Yang satu berpikir dengan cara pragmatis materialis, yang satu kita karena sudah belajar din, sudah belajar Islam yang baik dan benar, ingin anaknya soleh, alim, sudah tidak nyambung. Pernah tidak seperti itu? Pernah tidak? Hah? Kita temui ini, kejadian ini. Mau jadi apa di pesantren? Keadaan yang seperti ini, di satu cara berpikir, pola pendidikan yang kemudian membentuk kepribadian seorang, seseorang untuk mengukur segala sesuatu dari duniawi saja. Lah padahal kan kalau kita lihat di kantor tenaga kerja, itu yang ngantri kerja itu sebenarnya bukan lulusan pesantren. Ya, justru yang punya gelar-gelar itu. Ya, pernah gak? Pernah meneliti tidak? Coba, coba sekali-kali dibuktikan ke kantor tenaga kerja itu. Oh, ternyata SHSE, ya, SPD. Ini yang ngantri-ngantri pekerjaan. Ada gak lulusan Ma'had Abu Bakar? Oh, gak ada. Karena memang arah pendidikan pondok pesantren bukan diciptakan menjadi manusia-manusia yang menjadi robot-robot industri. Kita pendidikan ingin menjadikan seorang itu alim, soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ma'isa bukan kita menyepelekan atau meremehkan. Nanti pada saatnya akan diberikan. Kalau dia seorang petani, mungkin akan mewariskan sawahnya, ya didik menjadi petani. Insya Allah kalau masalah rezeki akan datang dengan sendirinya. Buka cabang herbal saja mungkin insya Allah sudah bisa mengais rezeki lewat pintu tersebut. Maka arah pendidikan yang seperti ini sangat membahayakan. Dan pendidikan-pendidikan yang ada dimuati pula dengan pemahaman-pemahaman dalam masalah din, adanya upaya-upaya untuk menanamkan pluralisme, wahdatul adyan, persamaan agama, persatuan agama. Semua agama itu baik dan benar, ingin ditanamkan seperti itu. Dan ini sangat berbahaya. Langsung ataupun tidak langsung. Bahkan melalui contoh-contoh soal-soal yang sifatnya konkret. Apabila temanmu yang beragama X, nah kan begitu, kan suka begitu. beda agama, sementara yang Islam bagaimana sikapnya? Kan selalu digitukan. Ini sebenarnya sedang menanamkan apa? Pluralisme itu tadi. Bagaimana seorang Muslim ya, untuk bisa bersikap lunak kepada non-Islam. Padahal jelas ayatnya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kita tidak ridho dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memerangi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia mau untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan arah ke sana. Maka kalau kita sudah melihat arah semacam ini sangat membahayakan terhadap anak-anak salafiyin, anak-anak kita. Apalagi kalau sampai waliyadzubillah mengalami ketidaksemangatan untuk mempelajari agama karena sibuk mengurus dunia. Sibuk mengurus dunia, kemudian tidak menaruh perhatian kepada agama. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mengajarkan di dalam pendidikan ini, menanamkan jiwa tauhid kepada anak-anak dan jiwa menentang terhadap segala bentuk kesyirikan. Menanamkan jiwa untuk mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan kebencian terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Terus demikian. Sehingga benar-benar tertanam agama itu sebaik-baiknya diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang alim, memiliki ilmu dan menghormati orang-orang atau para ulama yang menyandang, memiliki ilmu. Arah pendidikan kita sekarang kan cenderung untuk menyepelekan para ulama, untuk cenderung menyepelekan orang-orang yang belajar agama. Ada kejadiannya. Yang lebih menyedihkan lagi kejadiannya justru terjadi di kalangan salafi, yang katanya salafi. Dalam sebuah lembaga pendidikan, yang lulusan pesantren dari pondok pesantren salafi mengajar agama, pulang dari Yaman mengajar agama, pulang dari Yaman, pendidikan produk luar negeri kan, ya tidak, cuma tidak punya gelar, ya tidak punya gelar, itu saja. Terus ada guru lain lulusan sebuah perguruan tinggi, tapi dalam masalah memberikan insentif saja, ini hanya satu contoh saja, memberikan insentif karena ini tidak bergelar, yang ini S1, maka insentifnya bulanannya lebih tinggi yang punya gelar. Kita bukan memasalahkan masalah apa mukafaah insentifnya itu, bukan. Tetapi yang ingin kita tangkap adalah bagaimana penghargaan terhadap orang yang belajar agama, penghormatan terhadap orang yang belajar agama. Hanya karena yang belajar agama ini tidak punya gelar, apakah kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu? Kecemburuan kita di situ. bisa difahami ini. Ini adalah dampak akibat dari pola pendidikan sekarang. Akibat dari pola pendidikan sekarang. Kenapa demikian? Pola pendidikan sekarang akreditasi harus, kalau sarjananya banyak akreditasinya nanti naik kan begitu. Akhirnya berlomba-lomba untuk supaya dapat akreditasi yang top. Ya, udah habis ya. Sampai di sini saja. Sudah jam 11. Ini jamnya yang mana? Jam sana masih kurang. Ya. Sehingga karena untuk mengejar akreditasi itu berlomba-lomba. Sampai ada kejadian orang yang sudah mulazamah dari lulusan Jami'ah Islamiyah di Madinah, mulazamah dengan para masyayikh, para ulama, kemudian harus menceburkan diri masuk IAIN, berguru dengan orang-orang Mu'tazilah, berguru dengan orang-orang Jahmiyah, berguru dengan orang-orang Islam liberal. Suf. Seperti inikah? Sehingga dia harus kuliah lagi di nginga-ngingen itu. Padahal selama ini dia sudah mengambil ilmu dari para masyayikh, masya Allah. Ini akibat manhaj. Tidak memiliki manhaj, baik manhaj dalam masalah tarbiyah maupun manhaj dalam masalah din secara keumuman. Maka ikhwafiddin azakumullah, arah pendidikan kita harus kita benahi. Ya benar, di pondok pesantren itu ada kekurangan, ada keterbatasan. Memang benar. Tetapi bukan kemudian lantas kita lari meninggalkan lembaga pendidikan ini dengan alasan di sana kurang bagus. Ya kalau di sana kurang bagus, cari pondok pesantren yang lain. Masa semuanya tidak bagus? Ya. Maka di sini kita perlu untuk membenahi setiap sisi dari lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin dalam bentuk muamalah, dalam bentuk jadwal-jadwal hariannya, program-programnya diperbaiki. Kita yang memiliki kemampuan, kita yang memiliki waktu, pemikiran, mari kita bersama-sama membenahi sehingga kemudian pendidikan kita untuk anak-anak kita bisa berdaya guna. Terlebih daripada itu, bisa memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Taib, waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian ini kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati antum semua. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit pengumuman, mungkin tadi sudah diumumkan belum? Untuk anak-anak ba'da duhur yang merasa memiliki anak-anak, nanti ba'da duhur mohon dikumpulkan di masjid ini. Daurahnya bukan untuk antum saja, tapi perlu juga daurah anak-anak. Iya. Nanti ba'da duhur, ba'da sholat duhur, anak-anak mohon dikumpulkan.